بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah ta'ala akan menyelesaikan dari ahkamun nun, sakinah dan tanwin yang kemarin telah kita bahas. Tinggal baik dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala tentang ahkam nun dan mim yang ditasydid, kemudian ahkamun nun sakinah, ahkamun mim sakinah, dan juga ahkamun nun sakinah. Terakhir qala wal qalbu inda al ba bi ghunnatin kadha al ikhfa lada baqi al hurufi ukhida. Yang empat yang pertama sudah kita selesaikan dari hukum idhar, idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah, kemudian iqlab. Tinggal yang terakhir adalah ikhfa. Yang terkumpul dalam 15 huruf, kemarin sudah kita juga tulis pada Talafad sifdatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Kemudian makna ikhfa, makna ikhfa ay makna as-satr secara lugawi, ini disamarkan atau disembunyikan. Yang dimaksudkan di sini adalah ikhfa'un nun sakinah. Ikhfa'un nun sakinah, yakni menyembunyikan nun yang disukun ketika bertemu dengan salah satu dari 15 huruf pada lafaz sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Nah, selain dari huruf-huruf yang sudah kita bahas dari izhar, idgham, kemudian iqlab, ya. Maka bagaimana pengucapannya ikhfa ini? Ma bainal izhar wal idgham. Jadi ikhfa ini yang pertama bahasanya ikhfa ay bimana satar, ya. Yani tersembunyi. Yang dimaksudkan dengan ikhfa di sini adalah al-ikhfa, ini adalah ikhfa'un nun sakinah, menyembunyikan. Ikhfa'un nun sakinah, ikhfa'un nun sakinah, menyembunyikan nun yang disukun ketika bertemu dengan huruf yang 15, ya. Inda iltiqa bi huruf al-ikhfa, ya. Yang 15 ini, ya, yang pada lafaz sifda sana kam jada syakhsun qad sama, ya, dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Kemudian yang dimasukkan ikhfa di sini adalah ma bainal idhar wal idgham, ya. Pengucapannya adalah ma bainal idhar wal idgham, ya. An nutqu biha, pengucapannya adalah ma baina al-idhar wal idgham, ya, ma baina al-idhar wal idgham ini, ya, dalam pengucapannya dengan tanpa tasydid, dengan tanpa tasydid, kemudian juga dengan menjaga kepada ghunnahnya fa'un nun di sini dengan menyembunyikan nun yang disukun antara idhar dan idgham dengan tanpa tasydid, tapi dengan ghunnah. Beda dengan idgham. Kalau idgham itu dengan tasydid, ya. Ada syaddah. Ini bedanya antara ikhfa dengan idgham. Bahasanya pada idgham itu dengan syaddah. Pada ikhfa tidak ada syaddah, ya. Baik, ini mana ikhfa. Jadi dari sini yang dimaksudkan dengan ikhfa, penting untuk kita mengetahui makna ini supaya nanti dalam pengucapannya, ya, bahasanya ikhfa ini adalah antara izhar dengan idgham, tidak kemudian dengan bunyi apa umumnya dibaca dengan eng, ya, ini tidak ada eng di situ, ya, ini menyembunyikan. Baik, kemudian ikhfa ini dari 15 huruf itu terbagi menjadi 3 maratib. Yang pertama ada yang membaginya dengan aqrab, awsat, dan abad. Ada yang dekat, tengah-tengah, ataupun jauh. Dan bisa juga kemudian dibagi dengan semuanya kepada aqrab. Tinggal aqrabnya kemana, ya. Pada aqrabnya ini lebih dekatnya kemana. Kalau pada ketika bertemu dengan ta, dal, dan ta, ini aqrab ilal idgham, ya. Ini aqrab ilal idgham. Ini wa huwa ala thalatha maratib, ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama atau aqrab ila al-idgham. Ini ketika nun sukun bertemu dengan apa ta, dal, dan ta, ya. Ya, ketika bertemu dengan ta, dal, dan ta. Ini lebih dekat kepada idgham. Kemudian yang kedua, yang paling rendah atau dikatakan abad, ya. Abad ini adalah aqrab ila al-idhar. Yang kedua, ya. Lebih dekat kepada idhar. Dan dikatakan dengan sebagian membaginya dengan abad, ya. Ini aqrab kepada idhar. Karena tadi dikatakan bahasanya ikhfa itu adalah ma baina al-idhar wal idgham. Ini yang lebih dekat kepada idhar. Ketika bertemu dengan qaf dan kaf. Kemudian selebihnya adalah tawassut. Ya, yang tengah-tengah. Baik. Yang pertama, tingkatan yang pertama ikhfa ini lebih dekat kepada idgham ketika bertemu dengan ta, dal, dan ta. Ini maksudnya lebih dekat, ini mendekati kepada idgham. Kemudian yang kedua, yang dikatakan dengan abad atau ikhfa yang abad, lebih dekat kepada idhar. Bagaimana pengucapannya? Ya, namanya idgham. Ini nunnya, hukumnya di sini adalah nun, ya, bukan kepada kepada huruf yang di depannya. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Wa ma yantiqu min dunillah, ya, hampir hilang, ya, min dunillah, ya, kepada dengan tetap ada gunna, ya, tapi di sini lebih dekat, dikatakan lebih dekat nunnya diidghamkan. Demikian pula pada izhar lebih dekat kepada pada qaf dan kaf, lebih dekat pada izhar. Jadi nunnya itu lebih tampak, ya. min qabli an ya'tiya yawmun la bay'u fihi wa la khilal min qabli an nazagha ash-shaytan an nazagha min qabl ya lebih dekat kepada nunnya lebih tambah ya. Ini ketika bertemu dengan qaf dan kaf ya. Waman kana minkum waman ya waman kana minkum mariwan ya. Ini ketemu dengan kaf. Jadi ketemu dengan ba, dal dan ta. Walau kunta qawwan ghalizan qalbi law fadhu min hawlik ya. Ba, dal dan ta. Kemudian yang tawassut ini banyak ya. Yansurukum, yang intinya bahwa dari itu semuanya, dari tiga bacaan ini, baik yang yuqaribul idgham, yang mendekati kepada idgham, atau yuqaribul izhar, atau dikatakan abhad, demikian pula yang tawassut ini tidak ada dengan min qabl ya, tidak ada min qablu ya, tidak ada huruf ang di sini ya, atau persamaan dengan ang ya pada ikhfa di apa pada tiga maratib ini ya. Kemudian juga ini yang perlu diingat ya, bahwasanya ikhfa-nya nun di sini tidak kemudian dengan huruf ang pada logat kita, karena ang ini orang Arab ini paling sulit untuk mengucapkan eng ya. Bilang nga itu paling sulit ya. Dengan eng punya ya. Itu orang Arab paling sulit ya. Hanya kalau mengucapkan nama-nama kita yang itu ada engnya itu kerepotan ya. Nah, nga-nya jelas dari a ya. Kalau a-nya dengan diucapkan dengan logat kita itu a-nya Arabiyah bukan a-nya kita bukan a-nya Arabiyah ya. Ya. Ya. Ini. Karena a yang ada pada itu ng ang gitu kan. Ya. Ini. Dengan ng maka makhrajnya dari sebagaimana sudah kita bahas. Tapi di sini apa sekali lagi di sini tidak ada huruf ang ya. Bagaimana yang biasanya min qabli ya, ketika dengan qaf ya, nun sukun bertemu dengan lafnya. Ini yang perlu diingat pada ikhfa ya, bahwa ikhfa ini terbagi dalam tiga maratib, aqrab ila lidgham pada ta, dal dan ta, kemudian aqrab ila lidhar pada qaf dan kaf, kemudian selebihnya adalah tawassut. Hanya kemudian juga diingat ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la, maka ini juga dibaca tafkhim ya. Nunnya yang sukun ini juga dibaca tafkhim ya. Ini dibaca tebal ya, mengikuti kepada huruf yang di depannya. Ini pada nun, maka di sini memang kepengaruh ya. Tidak bisa tidak. Pada nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Perinjakan zillau walila, mau enggak mau zillau, bukan zillan walila, tidak begitu ya. Tidak zillan walila, tidak, tapi zillan walila, tidak ya. Ini yansurukum, tidak yansurukum, ya. Faham ini ya? Ini pada nun sukun bertemu dengan huruf-huruf istila. Walaman sabara, ya. Wala tidak, walaman sabara, ya. Kalau walaman sabara ini malah kepada idhar, nunnya lebih nampak, ya. Maka nun ketika bertemu dengan huruf-huruf istila maka lebih dekat kepada apa, di apa, tafkhim, dibaca tafkhim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina fatatalu, ya. Pada dha. Demikian pula pada kemudian qaf tadi, ya. Min qabli, ya. Tetap di sini dekat kepada izhar tapi juga qaf, ya. Meskipun qaf di sini tentunya tafkhimnya adalah tidak seperti pada huruf itbaq, ya. Ya. Min qabli ayya ya yaum, tidak sami'un qarib, sami'un, ini apa, tidak tafkhim pada nunnya. Ini pada yang perlu diperhatikan. Min thayyibati ma razaqnakum, dan yang semisalnya, ya. Pada lafaz-lafaz yang bertemu dengan apa, nun yang bertemu dengan huruf isti'la dan itbaq, ini tentunya lebih apa, dibaca tafkhim, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Baik. Dengan ini selesai sudah, ya, pada ahkamun nun sakinah dan tanwin, ya. Sekali lagi yang perlu diperhatikan pada dua ini, di mana nun sukun bertemu dengan ta dal ta lebih dekat kepada idgham, bertemu dengan qaf dan kaf itu lebih dekat kepada idhar. Kemudian juga nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la maka mengikuti kepada tafkhimnya huruf isti'la, ya, baca tafkhim. Baik, selesai dari ahkamun nun. Kita masuk pada bab berikutnya di bab al-mudud, ya. Bab al-mudud. Qala wal qalba indal ba'i indal babi ghunnatin kadza liqala da baqil hurufi ukhida. Baik. Berikutnya tinggal bab al-mad wal qasr, ya. Bab al-mad wal qasr. Karena mad artinya panjang, wal qasr itu pendek, ya. Ini babnya. Qala wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Beliau tidak banyak merinci dalam mad ini, apa namanya, sedikit saja kita bahas dulu apa yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, selebihnya nanti insyaAllah kita rinci. Qal wal maddu lazimun wa wajibun ata, dan mad terbagi menjadi dua, ada lazim, ada wajib. Ada mad lazim dan mad wajib. Apa sih bedanya lazim dengan wajib? Ini dalam tajwid dibedakan. Dalam fikih juga dibedakan. Ala qaul Hanafiyah. Ya. Ini kalau dalam fikih itu adalah fard dengan dalam usul fikih, ya, dalam usul itu fard dengan al-wujub. Indal Hanafiyah. Atau ada pun indal jumhur hanya di beberapa bagian saja pada haji dan nikah masalah itu, ya. Ada bab haji, ya. Baik. Qala wal maddu lazimun wa wajibun ata. Dan mad ada dua, lazim dan wajib. Kemudian yang ketiga, wajaiz. Ada lazim, ada wajib, dan ada jaiz. Wa qasrun sabata. Dan juga qasr juga ditetapkan. Ini belum merinci. Lazim, wajib, jaiz. Kemudian kebalikan mad adalah qasr. Walazimun inja'a ba'da harfi mad. Sekarang mad lazim adalah inja'a ba'da harfi mad, jika datang setelah huruf mad, sakinun adalah ada sukun ya, setelah huruf mad, sakinu halain ya, sakinun halain ya. Ini dalam dua keadaan, wabituli yumad, dan dengan dipanjangkan maka dimadkan. Wajibun, kemudian yang kedua, wajib kapan? Inja'a qabla hamzatin, jika datang sebelum hamzah, muttasilan bersambung, in jumi'a bikilmatin, terkumpul dalam satu kalimat. Ini mad wajib muttasil ya. Kemudian yang ketiga, wajaizun, dan mad jaiz idza ata munfasilan, jika datang terpisah. Jika datang terpisah, ini hamzah mad dengan hamzah yang terpisah. A'arad as-sukun waqfan musjala, atau arid lis-sukun, dihadapkan kepada sukun dengan waqaf. Ini mad arid lis-sukun ya. Sudah, bab berikutnya. Jadi tiga poin saja beliau secara ringkas menyebutkan ya. Baik. Wal maddu dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada masalah bahwa dalam bait ini beliau menyebutkan bahwa mad itu ada tiga, ada mad lazim, ada mad wajib, dan mad jaiz. Kemudian yang dimaksudkan dengan mad di sini, bagaimana dulu sudah kita singgung di huruf jawfiyah. Pada huruf jawfiyah, yakni huruf mad alif sebelum fathah yang jatuh sesudah fathah, kemudian waw yang jatuh sudah dhamma, dan ya yang jatuh sudah kasrah. Ini semuanya adalah huruf mad ya, huruf mad, atau dikatakan dengan huruf illah ya, huruf illat. Kenapa dikatakan huruf illat ya? Dikatakan bahwa karena ketika seseorang sakit ya, teriak-teriak mengatakan wai ya. Wai, waw, alif dan ya, ya. Ya. Ini maka dikatakan huruf illah ya. Wallahu ta'ala alam ini ya. Ini huruf madnya itu ada tiga yang sudah kita bahas di huruf jawfiyah yang pertama. Waw yang sukun dengan dhammah sebelumnya, dan ya yang sukun dengan kasrah sebelumnya, dan alif yang sukun dengan fathah sebelumnya. Kemudian untuk alif tidak datang sebelum alif ini kecuali fathah. Ya. Tidak ada dhamma, juga tidak ada kasrah ya. Tidak ada i apa iya atau uwa, tidak ada ya. Persamaan ini tidak ada ya. Kecuali pada waw dan ya yang jatuh sebelumnya fathah. Ini huruf lin yang kita sudah bahas ya. Huruf lin, waw dan ya. Maka waw dan ya ini adalah huruf mad juga huruf lin. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Waw dan ya yang disukun dan fathah sebelumnya adalah huruf lin. Ini mad ya. Maka mad di sini yang dimaksudkan dengan mad ini huruf mad. Kemudian yang dimaksudkan dengan mad adalah italatus saut ya. Italatu shaut inda nutqi bil hurufil maddiyah. Memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad ini. Maka ini bedanya dengan istitalah, kemarin masih ada yang iskal ya. Bedanya mad dengan istitalah. Pada mad ini adalah apa? Imtidadus shaut. Ya, imtidadus shaut. Memanjangkan suara. Sementara pada istitalah merupakan sifatnya wad, ini adalah imtidad al-makhraj, ya, imtidad al-makhraj. Yani panjang makhrajnya. Di mana makhrajnya wad adalah dari dua sisi lidah, ya. Min hafatai al-lisan, dari dua sisi lidah ini panjang. Ya. Sementara mad adalah suaranya yang dipanjangkan. Maka beda, ya. Bukan kemudian lamanya berhenti. Kalau berhenti, lamanya berhenti pada makhrajnya wad, ini tidak akan ada suara, ya, tidak akan keluar suara. Karena wad, ya, ini termasuk yang huruf yang kuat dan sandarannya juga kuat. Au, kan tidak keluar, ya. Kemudian nya lama itu tidak, ya. Ini sebagian varian yang iskan. Maka ini makna beda dari antara mad dengan istiqalah. Mad imtidad saut, antara istiqalah adalah imtidad al-makhraj, yani panjang suaranya pada mad, dan pada istiqalah adalah panjang makhrajnya. Ya. Ini tentang mad. Jadi yani, sekali lagi ini maksudkan mad adalah italatus saut, memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad, ya, memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Dan huruf mad itu ada tiga tadi, wai, ya, waw, alif dan ya. Waw yang sebelumnya wamma, alif sebelumnya fathah, dan ya sebelumnya kasrah dengan harokat yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah qasr, ya, yang di, ya, mad wal qasr, ya. Al qasr artinya adalah mana qasr itu pendek, ya, atau al habs. Makanya al-qasr yang sama qasr ini istana. Namanya istana itu kan juga mahbus, ya, tertahan, ya. Ini mana qasr ini, ya. Qasr itu juga terkadang diartikan dengan istana. Artinya namanya istana ini tertahan, ya. Orang di istana itu dengan segala aturan itu adalah mahbus, terpenjara, ya. Nah, maka istana mana saja mesti seperti itu, punya aturan yang ketat, ya. Maka itu sesuai dengan makna lugawinya, ya. Istana dikatakan qasr, ya. Nah, dengan aturan-aturan yang ketat, ya. Masuk istana presiden pun juga sama, ya. Juga ketat aturannya, ya. Ini, ya, dengan protokoler yang super ketat, ya. Maka ini makna qasr, ya, secara lugawi, ya. Dan ini juga mengikuti secara makna istilah, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang hurun ain, ini juga apa, hurum maqsurat, ya, hurun maqsuratun fil khiyam, ya, hurum maqsurat ini dengan, ya, hurun maqsurat, ya. Yani mahbusat yang tertahan, tersimpan, ya. Yani mana qasr, mana hur ini apa juga orang mengartikannya dengan bidadari. Bidadari kayak apa juga enggak ngerti, ya. Maka itu yang namanya surga itu ma la ainun ra'at, ya, wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, ya. Diartikan hur dengan bidadari, ya. Ini bidadari kayak apa juga setahu kita pun juga itu apa namanya, dalam apa, fiktif, ya, cerita-cerita fiktif kita yang merupakan ungkapan, tapi itu yang dipahami, ya. Karena enggak ada terjemahan yang lebih pas, ya, yang bisa kita pahami kecuali dengan bidadari itu, ya. tapi jelas itu hur, ini adalah dikatakan maksurat, ya, yang tersimpan, ya, mahbusat di dalamnya. Ini makna makna al-qasr. Kemudian secara makna istilah adalah an-nutqu bil harfi in bila ziyadah, mengucapkan huruf dengan tanpa tambahan suara, ya, dengan tanpa tambahan suara. Ini makna qasr, ya. Kemudian ini, ya, dari sini kita sudah pahami makna mad dan makna qasr. Makna mad adalah ziyadat saut, indidadu saut. Ini tambahan suara, memanjangkan suara. Kemudian kita rinci. Baik. Bahwa mad ini terbagi menjadi dua, ya. Al-mad ala qismain, ya. Mad ini terbagi menjadi dua, ya. Ada mad asli, ada mad far'i. Ada yang asli dan far'i. Ya, al-mudud. Babul mudud. Ini bab tentang mad. Ya. Yang satu ada namanya mad asli. Mad asli. Atau lebih dikenal dengan mad tabi'i. Yang asli, yang masih tabi'i. Yang belum terkontaminasi dengan yang lain, ya. Masih original, ya. Artinya apa? Yakni yang tidak ada sebab memanjangkan yang lain karena huruf mad yang lainnya. Tapi semata-mata dipanjangkan karena huruf mad itu sendiri. Ya. Karena sebab huruf mad itu sendiri. Karena itu dikatakan asli atau tabii, ya. Artinya masih masih murni. Dan ini ada apa namanya terangkum dalam artinya mad asli ini la yutawaqqaf ala sabab, ya. La yutawaqqaf ala sababin, ya. Ini tidak dikarenakan ada sebab, ini mad asli, yang artinya semata-mata karena huruf mad itu sendiri atau huruf lin yang ada dalam kalimat tersebut. Dan ini ada tiga, ya. Mad aslinya ada tiga. Satu mad tabi'i, ya. Ya, yang pertama adalah tabi'i. Kemudian yang kedua mad iwad. Yang ketiga mad silah sughra atau silah qasirah, ya. Mad silah sughra atau lebih dikenal dengan silah qasirah. Yang pertama contohnya misalkan lafaz nuhiha, ini contoh dua-duanya. Contoh tiga-tiganya, ya. Lafaz nuhiha, ya. Nun, ya. Dhammah, waw sebelumnya dhammah, kemudian ha, ya sebelumnya kasrah dan ha dan alif sebelumnya fathah. Nuhiha, ya. Dibaca dua harokat atau satu alif, ya. Kemudian yang kedua mad aywad, Iwad di sini iwadan anit tanwin, pengganti tanwin. Ya, pada di akhir ini biasanya pada waqaf ya, pada tanwin yang di waqaf. Sami'an basira ya. Nah, ini juga tidak basira. Tidak, tapi cukup dengan dua harakat atau satu alif saja. Pada lafaz basira sami'an qawlan karima wa qul lahumā qawlan karima wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini mad iwad yang masuk dalam kategori mad asri yang tidak dipanjangkan kecuali karena sebab adanya huruf mad itu sendiri. Tidak ada sebab yang lain, baik sebab karena hamzah atau sebab karena sukun ya. Nanti yang yutawaqqaf ala sebab ini, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah mad far'i ya. Mad far'i ini yutawaqqaf ala sabab ya, yutawaqqaf ala sabab. Dan sebab ini yang pertama hamzah ya, sebab karena hamzah. Jadi setelah huruf mad ada hamzah. Ini yang pertama sebab hamzah. Yang sebab hamzah ini ya, satu sini ya, misalnya ya. Ada mad tadi yang disebutkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala dari mad jaiz atau mad wajib muttasil ya. Mad muttasil ya, mad wajib muttasil yang bersambung, yang wajib, mad wajib muttasil. Di sini dikatakan sebab yutawaqqaf ala sabab ya. Ada dikatakan yutawaqqaf ala sabab ya. Ya. Karena sebab ini ada dua, baik yang pertama sebab karena hamzah, yang kedua sebab karena sukun ya. Yang pertama yang disebabkan karena hamzah. Yani setelah huruf mad itu bertemu dengan hamzah, berinteraksi dengan hamzah. Yang pertama pada mad wajib muttasil ya. Pada was-samaa'a binaa'a ya. Ini yang pada lafaz seperti contohnya as-samaa'a. Maka di sini kita lihat di sini ada huruf mad ya, di depannya adalah hamzah, maka sebab hamzah ya, disebabkan karena hamzah maka kemudian dibaca panjang. Ini mad dibaca 6 harokat, 5 atau 6 harokat ya, 5 atau 6 harokat panjang. Ini qaul wahid, tidak ada khilaf sekarang di semua qiraat ya. Tidak ada khilaf untuk mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua masih disebabkan karena hamzah ya, adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dikatakan jaiz ya, karena di sini boleh dalam bacanya, boleh dibaca panjang dan boleh dibaca qasar, baca pendek ya. Munfasil karena hamzahnya terpisah ya. Seperti pada bima unzila ilaika, ya. Bima unzila, contohnya, ya. Bima unzila. Ini pada dikatakan jaiz munfasil. Karena dalam hal ini ada dua qiraat, ya. Jaiz munfasil. Untuk riwayatnya Hafiz An-Nasim dari jalannya Syatibiyah, semua dibaca mad, ya, dengan panjang. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya. Ini pada apa, jaiz munfasil. Kemudian yang kedua dari Hafiz An-Nasim juga, tapi dari jalannya Thaibatun Nashr, ya. Dari jalannya Thaibah, ini dengan dibaca pendek, ya. Dengan dibaca seperti mad tabii, ya. Seperti mad asli. Bima unzila ilaika wa ma ya. Dengan cukup dua harakat. Tapi ini sekali lagi dari jalannya Thaibatun Nashr, ya. Bukan jalannya Syatibiyah. Dan ini kita lihat sebabnya adalah hamzah, karena apa? Setelah huruf mad bima, kemudian unzila, ya. Hamzahnya terpisah di lain kalimat. Maka dikatakan munfasil. Seperti juga pada haulai, ya. Pada ha, ini mad jaiz munfasil, ya. Karena ha di sini ha utambi. Ha utambi ini aslinya adalah terpisah, beda kalimat. Yang kedua mad wajib. Mad wajib muttasil. Ha, kalau kemudian haulai. Ini kalau kemudian mengikuti jalannya Thaibatun Nashr, jalannya Syatibiyah, dibaca panjang semuanya. Haulai. Ya. Tapi kalau kemudian jalannya Thaibah, maka yang pertama dibaca apa? Haulai. Nah, ini menjadi contoh dua-duanya, ya. Pada mad wajib muttasil dan jaiz munfasil. Kemudian yang ketiga, ya. Namun demikian perlu diperhatikan bahwasanya untuk mad jaiz munfasil yang dibaca qasar ini dari jalannya Thaibatun Nashr, ya. Dan ini bukan jalan Thaibah itu tidak hanya pada mad ini saja, tapi juga maka itu kita jangan, kalau mau taklid ya taklid semuanya sekalian. Jadi yang kita baca itu semuanya dari jalan Thaibatun Nashr. Tidak hanya kita memilih pada mad jaiz munfasilnya saja. Ya. Nah, kemudian yang lainnya beda. Maka ini kalau kemudian dibaca ini ya semuanya kita harus baca dari awal sampai akhir, ya, dengan talaqqi. Kemudian karena yang menyebar di tengah-tengah kita, yang khususnya Indonesia pada umumnya, ini adalah dari jalannya Syatibiyah, ya. Maka jangan dicampur aduk, ya. Tidak bisa beralasan dengan apapun, ya, karena ini dalam masalah qiraat. Oh, ini apa nafasnya pendek atau seterusnya, ini bukan masalah kaitan dengan nafas atau tidak, masalahnya dengan riwayat, ya. Jangan dicampur adukkan, ya. Bagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga qarar dari hayat kibar ulama, dan juga tidak bolehnya mencampur adukan satu bacaan dengan bacaan yang lain dalam satu qiraat dengan qiraat yang lain dalam satu bacaan, ya. Maka kalau kemudian umumnya di kita adalah jalannya Syatibiyah, ya. Baik, kemudian yang ketiganya yang disebabkan karena hamzah adalah mad silah kubra. Mad silah kubra atau mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Seperti contohnya banyak nih ya. Yani ha dhamir. Ha dhamir yang bertemu dengan hamzah. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'addada ya'tabu anna malahu sini malahu akhlada ya, pada ha'ul dhamir yang bertemu dengan hamzah malahu akhlada. Malahu akhlada. Ha'u wamir. Ini juga sama pada jalannya taiba. Semuanya dibaca di mengikuti kepada jaiz dibaca qasr. Malahu akhlada. Kalau dari jalannya taiba. Ya. Ini jalannya syatibiyah. Tetap sama seperti mad jaiz munfasil. Malahu akhlada. Ini dari qiraat Hafiz An-Asim. Untuk yang sebab pertama dari hamzah ada tiga ya. Kemudian pada jalannya dari qiraatnya Nafi' ya. Warasnya waras An-Nafi'. Waras An-Nafi' ini ditambah satu. Jadi mim sukun bertemu dengan hamzah. Mim yang sukun bertemu dengan hamzah. Yang kalau dari riwayatnya Hafiz An-Nasim dibaca izhar syafawi ya. Izhar syafawi pada waras An-Nafi' itu dibaca dengan seperti mad silah tawila, seperti mad jaiz munfasil. A'anzartahum am lam tunzirhum ya. A'anzartahum am lam tum. Nah, di sini dibaca panjang. A'anzartahum am lam tunzirhum. Ini pada waras An-Nafi'. Tapi hanya pada riwayatnya apa? Qiraatnya waras saja. Ini sebagai faedah saja ya. Tambahan yang sebab hamzah, sebab karena hamzah ini. Mad yang yutawaqqaf ala sabab hamzah. Nah, mim sukun bertemu dengan hamzah. Baik. Selesai dari yang pertama. Dari mad far'i yang disebabkan karena hamzah. Kemudian yang kedua adalah yang disebabkan karena sukun ya. Yang pertama hamzah ya. Kemudian yang kedua sebab sukun ya. Disebabkan karena sukun ya. Dan sukun ini juga ada dua. Ada arid, ada yang asli. Sukun yang asli, ada yang arid. Asli atau lazim ya. Yang asli lazim, kemudian yang kedua adalah yang arid. Kita yang satu dulu ya. Yang sukun ini juga ada dua ya. Yang satu sukun yang asli atau apa? Asli lazim. Asli lazim. Ya. Untuk yang asli dan lazim ini juga ada dua lagi, terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama sebab huruf, yang kedua sebab kalimah. Ya. Ya, yang pertama ya Ini karena kalimah, ya. Maka kemudian nanti dilebihkan dengan mad lazim kalimi, ya. Mad lazim kalimi, kemudian yang harfi, yang dengan huruf, lebih dengan mad lazim harfi. Asli lazim ini yang kalimah, karena sebab kalimah. Dan kalimah ini juga terbagi lagi menjadi dua. Ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal, ya. Yang mutsaqqal, yang kedua mukhaffaf, ya. Mutsaqqal dan mukhaffaf. Yang mutsaqqal seperti ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini kalimi, ya. Ini mad lazim mutsaqqal kalimi. Fa idza ja'ati dhammatul kubra, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ya, مُثَقَّل karena syaddah, ya. لازم كَلِمِي مُثَقَّل. Kemudian yang kedua adalah yang مُخَفَّف, ya. مَدْ لَازِم مُخَفَّف كَلِمِي. Ini mad lazim mukhaffaf kalimi. Ada mutsaqqal kalimi, ada mukhaffaf kalimi. Yang mukhaffaf seperti al-ana, al-ana. Nanti di maksud dari baca banyak gharib, ya. Kemudian yang kedua, karena sebab harfi tadi, ya. Karena huruf, ya. Mad lazim harfi. Kemudian lebih dikenal dengan mad lazim harfi. Dan ini juga ada dua juga, sama mutsaqqal dan mukhaffaf, ya. Mutsaqqal dan juga saya buat seperti ini supaya apa namanya lebih tahu sebabnya. Karena biasanya kan diurut 1 2 3 maka ini supaya lebih ngerti dari sebabnya. Kemudian ke atas itu, ya. Mad far'i karena sebab hamzah, ya. Dan yang kedua sebab sukun, ya. Sukun ada yang mutaq, ada yang kalimi, ada yang harfi. Yang kalimi juga terbagi menjadi dua, ada mutaqqal, ada mukhaffaf. Yang harfi juga demikian. Maka kemudian berkaitan dengan mad la mad lazim mutaqqal harfi atau harfi mutaqqal atau harfi mukhaffaf, sama saja, ya. Dan untuk yang harfi ini pada huruf-huruf muqata'ah di fawatihus suwar, di awal-awal surah. Yang mutaqqal yang dibaca panjang, ya, pada ini, ya. Ini pada huruf, ya, naqasa asalukum, ya. Ya. Ya. Naqasa asalukum. Nun qaf sad ain sin lam kaf dan mim, ini semuanya dibaca mad lazim mutsaqqal harfi. Seperti misalkan nun panjang, ya. Ya. Qaf, ya. Panjang. Ya, pada kaf, kaf ya ain shad di awal surat Maryam. Ain juga sama. Sin, ya. Kaf ya ain, ya. Ain kemudian sin juga sama. Kemudian lam pada alif lam mim ya. Kemudian kaf ada tadi ya. Kaf ha ya. Kaf ha ya ain sad. Kemudian mim tadi sudah ya. Pada ha mim alif lam mim ya. Alif lam mim mi. Semuanya dibaca panjang yang terkumpul pada kalimat naqasa asalukum dari 7 huruf. Kemudian yang mukhaffaf terkumpul dalam kalimat atau dalam lafaz hayyun tahur 5 huruf ya. Ha, ya, ba, ha dan ra ya. Ha seperti misalkan hamim ya. Ya seperti yasin kan dibaca 2 harakat. Ba misalkan ba dengan ha sekadam. Ba ha kan ya. Ba ha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ya. Boha kemudian ra pada alif lam ra ya. Alif lam mim ra mim ra mim ketemu dengan ra berarti izhar syafawi ya. Jadi awal surat ra'd saja ya. Ini pada fawatih suwar. Hanya kemudian tambih di sini kembali ke ikhfa ya, bacaan ikhfa hakiki ya. Pada nun ya, pada awal surat Al-Qalam dan awal surat Yasin. Maka ini untuk riwayatnya Hafsan Asim dibaca izhar. Ya. Yang semestinya nun ketemu dengan waw kan nun wal qalami mestinya nun wal ya nun nah, ini untuk riwayatnya Hafiz An Asim kalau mau diwasalkan tetap dibaca izhar ini keluar dari kaidah itu riwayat yang mutawatir seperti itu ya nun kalau waqaf lain ya nun wal qalami wama yasturun tapi kalau di wasal pun juga sama nun wal qalami wama yasturun tapi pada qiraat yang lain bukan Hafiz An Asim ini dengan diidghamkan qalun dan yang lainnya ya. Dengan idgham pada waw nun wal qalami wama yasturun karena nun wa nu dengan idgham bi gunnah ya nun sukun bertemu dengan waw demikian pula pada yasin ya kalau diwasalkan pada riwayatnya Hafiz An Asim juga dibaca idhar ya. Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Ini riwayatnya Hafiz An Asim tapi yang lainnya Yasin wal nunnya hilang diidghamkan kepada wa wal Qur'anil Hakim ya. Baik ini ya pada tambihnya perlu di mungkin jadi catatan ya. Catatan kalau diwasalkan pada awal surat Al-Qalam dan surat Yasin diwasalkan. Kalau waqaf enggak ada masalah ya. Waqaf qaul wahid sama semuanya. Tapi kalau wasal ya ini untuk Hafiz An Asim tetap dibaca izhar. Yang lainnya dibaca idgham. Yang dibaca idgham bi gunnah karena nun dengan waw ya nun sukun bertemu dengan waw. Kemudian juga tambih yang kedua pada awal surat Ali Imran ya. pada awal surat Ali Imran untuk Hafiz An-Nasim ini ada 3 qiraat ya. Boleh waqaf yang pertama dengan alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dengan wasal, tetap dengan mad ya. Wasal dan mad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa ya. Sini dengan mim Allahu ya. Yang kedua wasal. Kemudian yang ketiga wasal dan qasar pada mim. Dengan qasar pada mim yang mestinya dibaca apa mad lazim mutaqqal harfi ya, ini dibaca qasar alif lam mim Allahu ya. Mim Allahu ini 3 qiraat pada riwayatnya Hafiz An-Nasim, ini tambih ya. Kalau diwasalkan, tapi kalau diwakaf tetap semuanya dibaca mad pada mimnya. Baik, ini dari yang apa kedua ya, sebab sukun dari yang pertama mad lazim. Ada mad lazim kalimi mutaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Kemudian mad lazim harfi mutaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian yang kedua ya, dari mad arif apa mad sebab karena sukun tadi ya, masih di bab sebab karena sukun, ini sebab yang kedua. Ini untuk yang kedua. Untuk yang kedua tersudah mad yang lazim atau yang asli. Sekarang yang arif. Arif ini tentunya adalah bukan asli. Ghair asli. Ya. Arif ghair asli. Ini yang pertama ada mad arif lis sukun ya. Arif lis sukun. Ini yang pertama. Arif lis sukun. Kemudian yang kedua mad lin ya. Lin atau lain ya. Mad arif lis sukun ini mad yang dihadapkan, ini yani huruf mad ketika dihadapkan dengan sukun atau dengan waqaf ya. Maka ini dibaca panjang. Boleh apa juga di sini tergantung ya, bisa 2, 4 atau juga 6. Tapi umumnya dari jalannya Syatibiyah adalah dibaca dengan 4 atau sampai 6, 4, 5 atau 6. 4 harokat atau 2 alif ya, sampai 5 atau 6. Ini mad arif di sukun. Untuk mad lin ini juga ada 2. Bisa dibaca qasar ya, dengan 2 harokat atau 4 ya. 4 atau 5, 5 atau 4, 5 atau 6 ini juga terkait dengan panjangnya. Ini sama untuk mad arif di sukun. Tapi dari jalan Syafi'iyah ini ada kebanyakan dibaca dengan mad, dibaca panjang. Rabbil alamin nasta'in panjang ya. Dengan 4 atau 5 harakat. Atau 2 alif atau 2 setengah ya. Kemudian untuk madlin ini ada 2. Kalau madlin dari jalannya dari riwayat Hafiz An-Nasim ada 2 bacaan. Boleh dibaca mad dan boleh dibaca qasar. Pada seperti pada surat Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Dibaca mad. Boleh dibaca qasar. Yani dengan seperti mad tabi'i atau seperti mad asli. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Dengan pendek, karena memang aslinya adalah bukan mad ya, ketika di tengah kalimat. Nah, ini ya, ketika di tengah kalimat, maka kalau kemudian diwasalkan di sini pun juga tidak boleh dengan mad ya, tidak boleh dengan mad. Seperti misalkan li ilafi quraisyin ilafihim ya, Quraisyin ila ya, tidak boleh dia, tidak boleh kemudian dibaca li ila fi Quraisyin ila mad, enggak boleh ya. Nah, ini pada asalnya mad lin ya atau waw yang disukun sebelumnya fathah, maka ada dua apa namanya bacaan untuk jadi jalannya hafaz an asim. Baik, ini yang kedua. Jadi dari sini kesimpulannya bahwa mad, apa yang sudah kita bahas ya, kemudian yang keluar dari mad ini, yang keluar dari sebab, dua sebab ini adalah mad badal ini. Nah, sini tidak disebutkan mad badal ya kan, karena mad badal ini bukan karena sebab ini. Artinya adalah karena hamzah yang diganti dengan yang diganti dengan huruf mad. Ya. Maka ini tidak masuk dalam sebab ini ya. Bukan karena asli, juga bukan karena sebab. Ini. Maka itu dikatakan mad badal. Ya, mad badal. Ini tidak masuk dalam bahasan. Karena aslinya adalah seperti pada lafaz iman. Ya. Aslinya adalah iman. Ya. Ini yang keluar dari pembahasan. Ya. Maka kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas, bahwa mad itu terbagi menjadi dua, ada mad asli, ada mad far'i. Yang asli ada tiga ya. Memang dikatakan asli ini la yutawaqqaf ala sabab. Nah, tidak karena disebabkan karena sebab, tapi memang aslinya seperti itu. Aslinya adalah huruf mad tidak terkontaminasi dengan yang lain. Tidak sukun, tidak juga hamzah. Ada tiga tadi sudah kita bahas, mad tabi'i, mad iwad, dan mad sila qasirah, mad sila sughra. Kemudian yang kedua mad far'i atau cabang, yang ini adalah yutawaqqaf ala sabab. Ini adanya mad karena adanya sebab ya. Yani sebab mad dan sebab yang lain. Ada sebab mad dan juga sebab yang lain. Yang kedua, yang pertama ini terbagi menjadi dua, ada sebab hamzah dan yang kedua sebab sukun. Sebab hamzah, yang pertama sebab hamzah tadi ada mad ja'a wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah atau silah kubra pada hafasan asim. Kemudian ditambah pada warsh an-nafi ketika mim sukun bertemu hamzah ya. Mim sukun bertemu dengan hamzah ini tiga atau empat ya, yang sebab hamzah. Kemudian yang kedua sebab sukun ada dua, ada lazim, ada arif, ada yang asli atau ghair asli. Yang lazim ini juga terbagi menjadi dua, ada kalimi, ada harfi. Dan masing-masing juga terbagi menjadi dua, ada musaqqal, ada mukhaffaf ya. Jadi ada mukhaffaf, lazim mukhaffaf kalimi, lazim mukhaffaf mutsaqqal kalimi. Kemudian juga lazim mutsaqqal harfi dan lazim mukhaffaf harfi. Kemudian yang kedua, karena sebab ya dari sukun ini adalah mad arid, karena sebab sukun adalah arid, ya. Arid li sukun dan mad lin, ya. Karena sebab sukun. Baik. Kemudian yang keluar dari ini adalah mad badal, ya. Juga mad tamkin, ya. Ya, mad badal kan ini merupakan badal dari hamzah, ya. Bukan asli juga bukan far'i. Kemudian yang kedua adalah mad tamkin. Mad tamkin ini diikutkan kepada mad tabi'i. Ya. Demikian pula mad badal juga diikutkan pada kepada mad asli, ya, yang dibaca dua harokat iman, ya, pada mudamatkan mad tamkin seperti apa ya yang sukun juga ketemu dengan ya, ya, ya, yang berharokat ketemu dengan ya sukunnya satu kalimat dalam satu kalimat. Wa idza huyyitum, ya. Huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu, ya. Fa idza huyyitum. Ini diikutkan juga pada mad asli dengan bacaan dua harokat saja. Dengan ini ikhwan fillah kita cukupkan dulu pembahasan pada bab tentang mad, ya. Insyaallah nanti tinggal menyempurnakan bacaan ahkamul mudud ini. Kemudian masuk pada waqaf wal ibtida. Waqaf wal ibtida ini yang pembahasan barangkali juga termasuk dari min aham abwabil tajwid. Jadi masalah yang penting dalam khususnya di waqaf wal ibtida, dengan macam-macam waqaf dan juga dengan tanda-tanda waqaf yang ada pada kita yang biasa kita kenal. Itu bagaimana insyaallah akan kita bahas lebih detail bismillah taala. Ini dulu, wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan husnil istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.